sama dirinya. Buat terasa berbeda. Lewati hari tanpa dirinya. Katakanlah kepadaku perasaan cinta itu, cintailah aku, beri kasih sayangmu, kembalilah kepadaku, aku semua masa lalu. Ku tahu kau malam ini serang bersama dia. Begitu ku takkan menyerah. Ingatlah kenangan indah waktu bergoyang bersama di acara musik reggae. Apa kau tersentuh merasa malu saat kulihat kau sedang jalan berdua? Hatiku membara seakan kecewa, tapi ku tahu kau masih ada rasa. Tak ku sangka katakanlah kepadaku perasaan cinta itu, cintailah aku, beri kasih sayangmu, kembalilah kepadaku, apa semua masa lalu. Cintailah aku, beri kasih sayangmu, dan nyatakanlah kepadaku perasaan cinta itu.